حدثنا ليث أن يزيد بن أبي حبيب أن عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت صحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم صحومها أجملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه. Ini hadis yang pertama. Sebelum kita masuk ke hadis yang pertama ini, kita ingin jelaskan tentang beberapa hal lihat di bab. Yang pertama, keharaman menjual khamar. Khamar telah kita ketahui, yaitu minuman yang terbuat dari anggur, ya, yang diperamkan kemudian ditambah dengan kurma dan yang lainnya, dan dia memabukkan. Bila mana dipendam, dia akan menjadi khamar. Kemudian bangkai adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Ya. Hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Penyembelihan syar'i ini terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan dzabah, itu penyembelihan yang biasa dengan memotong tiga urat yang ada di leher seekor hewan. Ini untuk penyembelihan kambing, penyembelihan ayam kalau di bawahnya, penyembelihan sapi, ya, termasuk kerbau, yaitu dengan memotong dari luar, ya, sehingga terpotong tiga urat yang ada di lehernya, termasuk tempat pernapasannya, tempat lewatnya makanan dari mulutnya, dan tempat lewatnya darah yang mengalir. Ini yang dikenal dengan dzabah, dzalbaha. Ya. Sementara jenis yang kedua, nahar. Nahara, makanya dinamakan hari raya Idul Adha itu dikenal dengan hari nahar. Ya. Nahar itu penyembelihan dalam bentuk yang kedua. Ini khusus untuk penyembelihan unta dengan menusuk sebagian di lehernya, bukan potong dari luar, tapi ditusuk kemudian memutuskan urat yang ada di dalam lehernya tersebut. Ini namanya nahar. Adanya hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang seperti itu, maka dia bangkai. Misalnya mati tertimpa oleh batu, ya, atau mati karena saling berkelahi dan tanpa mengeluarkan darah, ya, melalui proses penyembelihan di leher, dia bangkai. Atau mati karena dijerat sehingga terikat dan mati, atau terjatuh dari tempat yang tinggi, ya, atau terjepit, ya, tertabrak misalnya, ya, sehingga mati, ini bangkai, ya, ini bangkai. Atau mati tenggelam, ya, mati juga. Dan ini semuanya dikenal dengan bangkai, karena tidak tanpa melalui proses penyembelihan yang tadi kita sebutkan. Hewannya tentu hewan-hewan yang halal, ya, hewan-hewan yang yang halal. Sementara hewan yang haram sekalipun disembelih dengan penyembelihan syar'i tetap haram. Tetap haram. Adapun hewan yang halal baru halal dimakan dagingnya, dimanfaatkan badannya, itu dengan melalui proses penyembelihan syar'i. Yang dua macam yang tadi telah kita sampaikan. Selain dari itu, apapun bentuknya, atau penyembelihan dengan sengatan aliran listrik misalnya, ini juga tidak termasuk syar'i. Mati dia dengan disengat oleh aliran listrik, disentrum, ya. Kemudian mati baru disembelih, ini juga tidak benar. Ya. Disengat dengan aliran listrik, disentrum, mati, nanti untuk menumpahkan darahnya baru disembelih. Ini matinya bukan kena sembelihan, ya. Matinya bukan dengan penyembelihan. Atau banyak hewan yang hewan-hewan yang tertabrak oleh mobil, oleh kendaraan, ya, dari hewan-hewan yang halal darahnya bila disembelih secara syar'i, tetapi di luar itu dia menjadi bangkai. Maka bangkai dalam istilah fuqaha adalah hewan yang halal darahnya, halal dagingnya untuk dimakan, tetapi mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Ya, mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Adapun babi, dalam bab kita ini pengharaman menjual babi, babi adalah hewan yang ma'ruf. Ya, hewan yang ma'ruf walaupun tidak ada di Jazirah Arab. Ya. Babi ini ketika ayat tentang haramnya babi tidak dikenal dan tidak tahu, tidak ada, tetapi Allah memperkenalkannya. Memperkenalkan babi kepada orang Arab sebagaimana kita mengenalnya dari kecil. Ya. Kita dari kecil sudah melihat babi. Mereka tidak pernah melihatnya, tetapi mereka diperkenalkan oleh Allah. Ya, hewan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya syariat agama ini bukan untuk orang Arab. Ya. Bukan untuk orang Arab. Syariat pengharaman babi tentu tidak relevan bila mana syariat agama ini untuk orang Arab saja. Karena babi tidak ada di sana. Apa kepentingan mereka untuk diturunkan pengharaman babi? Ya, ternyata agama ini memang untuk orang, termasuk untuk orang Pekanbaru. Ya. Karena babi banyak di sana. Ya. Di mana-mana sekarang banyak babi. Peternakan babi. Kaum muslimin boleh atau dengan mudah saja untuk mendapatkannya, dan bahkan rumah-rumah makan babi banyak sekarang ini. Ya. Jadi pengharaman babi ini sebagai tanda bahwa Islam bukan untuk orang Arab. Islam bukan untuk orang Arab. Allah mengharamkan babi untuk orang Arab tentu tidak sangat pantas, karena memang babi tidak ada di sana. Tidak ada dikenal dengan babi padang pasir, tidak ada. Tidak ada babi padang pasir. Ya. Jadi babi hewan yang ma'ruf, yang hampir semua jenis-jenisnya dimanapun dia berada hampir sama. Ya. Bentuknya sama dengan hewan berkaki empat dengan mulut agak monyong, ya, dengan memiliki taring di mulutnya. Ini dimanapun keberadaan hewan babi ini bentuknya hampir sama. Ya, diharamkan oleh Allah. Ya, dengan tegas. Dan pengharaman ini tidak perlu kita teliti. Ya. Kenapa dia diharamkan? Kalau seandainya penyebab pengharamannya itu sudah bisa kita angkat, maka dia jadi halal. Nah. Ya, dia memang sudah diharamkan secara zatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir wal ansab bukan ayat itu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tentang babi walahmal khinzir dalam surah Al-Maidah juga. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pengharaman mengonsumsi babi, hewan yang ma'ruf. Ya, bila mana kata babi muncul, maka tidak ada pengecualian. Ya, karena sebagian orang mengatakan babi itu wahai kaum muslimin, yang haramnya hanya babi hutan, Ya, sementara babi piaraan itu tidak haram. Ya, babi piaraan tidak haram. Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan dalam agama kita dan juga dalam agama ahlul kita. Mulai dari agama Yahudi ketika turunnya pengharaman babi, dan juga dalam agama Nasrani, agama yang dibawa oleh Nabi Isa, ketika turun pengharaman babi, itu tidak ada pengecualian, tidak ada pembedaan antara babi hutan atau babi piaraan. Yang namanya babi haram. Kemudian yang berikutnya berhala, ya, dalam terjemahan di sini dibuatkan di dalam kurung arca. Berhala ini benda, ya, benda apapun bentuknya yang dijadikan sebagai simbol penyembahan terhadap selain Allah. Ya, baik di yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala sekalipun atau orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jadi yang menjualnya ini, yang pembuatnya adalah kaum muslim, ya, kemudian dijualnya, kemudian disembah oleh orang yang menyembah berhala. Ya, jadi sekarang pembuat berhala bisa saja orang muslim, bisa saja orang muslim, kemudian diukirnya, ya, diletakkan di tempat-tempat peribadatan orang-orang yang menyembah selain Allah, ya. Dan semua simbol-simbol penyembahan kepada selain Allah ini termasuk berhala. Jadi berhala itu bisa saja sebuah gelang, bisa saja sebuah cincin, ya. Kalau dikatakan patung itu khusus, ya. Sementara berhala dalam bahasa Arabnya al-wathan, ya. Dan juga patung as-sanam itu lebih sempit maknanya daripada berhala al-wathan. Al-wathan semua yang dijadikan sebagai peribadatan kepada selain Allah, apapun bentuknya. Pohon bisa jadi berhala, batu besar bisa menjadi berhala, lautan bisa menjadi berhala, pantai bisa menjadi berhala, keris bisa menjadi berhala, ya, cincin bisa menjadi berhala. Sementara patung dalam bentuk manusia, ya, patung ini lebih kepada benda yang dibuat berbentuk manusia, ya, benda yang dibuat berbentuk manusia. Dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam itu berbentuk manusia berhalanya, berbentuk orang-orang saleh yang diceritakan nama-nama mereka oleh Allah dalam Al-Quran. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ada lima nama disebutkan di situ. Nama mereka ini nama-nama orang-orang saleh yang meninggal dunia, kemudian dibuat berhala mereka, dan berhala itu yang disembah. Awalnya dibuat gambarnya, fotonya, sekedar foto, ya, untuk mengingatkan, memberikan kekuatan ketakwaan, serasa-rasa masih bersama mereka. Ini adalah wahyu syaitan ternyata. Dan betapa banyak keberhasilan syaitan mewahyukan kepada pengikut-pengikutnya untuk berbuat syirik. Ya. Jadi dibuatlah gambarnya, kemudian pergi generasi, tiba generasi yang baru. Sampai-sampai mereka nanti membuatnya dalam bentuk berhala dan disembah selain Allah, diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Itu berhala, itu patung. Ya. Patung. Sementara kemudian juga patung dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim Azar, ya, berbentuk manusia. Berbentuk manusia. Terkadang dibuatkan ukurannya lebih besar, ya, seukuran manusia yang ada di saat itu, atau sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kalau karena seukuran kita tidak merasa ada kelebihan. Ya, kalau dibuat sebesar gedung ini dia semakin terasa besar. Tetapi tetap bila mana dia besar dalam mata manusia, tetapi coba lihat langit. Ya, yang disembah itu masih di bawah langit. Ya, masih berada di atas permukaan bumi dan tidak menutupi semua permukaan bumi. Sementara yang wajib disembah satu-satunya yang maha besar. Yang maha besar, tidak ada apa-apanya langit dan bumi ini dengan kemahabesaran Allah. Dan Allah menyebutkan salah satu dari makhluknya yang tidak dilihat oleh manusia, yaitu kursi. Kursi Allah. Itu dibandingkan langit dengan bumi ini seperti kahalaqatin fi fala. Seperti lempengan besi, ya, berada di padang pasir yang luas. Nah, lempengan besi kecil itu, itulah langit dan bumi. Sementara kursi, itulah padang pasir yang luas. Itu baru makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Allah? Sementara arasy Allah Subhanahu wa taala ini makhluk yang terbesar. Yang perbandingannya dengan kursi tadi itu seperti dengan perbandingan kursi dengan langit dan bumi. Tidak akan mungkin kita membuat batasan ukuran yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Jadi itu tentang berhala, ya, atau al-asnam dalam bahasa Arabnya di sini, yaitu berbentuk benda yang dibuat sebagai simbol penyembahan kepada selain Allah dalam bentuk manusia, dalam bentuk makhluk hidup, ya, dalam bentuk makhluk hidup. Nah, terkadang memang umumnya itu dalam bentuk manusia, ya, tapi tadi saya sempat mengatakan hanya dalam bentuk manusia, tidak, tetapi pada umumnya semenjak zaman Nabi Nuh AS sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW sebelum Nabi diutus, itu berhala-berhala dalam bentuk manusia. Karena memang berhala itu simbol dari manusia, ya, simbol dari manusia yang baik, simbol dari manusia yang saleh. Seperti Lata, Lata itu manusia, ya, Lata, patung Lata adalah simbol dari seorang manusia yang saleh. Begitu juga Uzza di zaman sebelum Nabi diutus, itu berhala dalam bentuk manusia, ya, karena Uzza itu nama seseorang yang juga yang sangat luar biasa kesolehannya, kedermawanannya, ya. Jadi patung yang dikenal dalam masyarakat dengan sonam itu adalah simbol yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam umumnya dalam bentuk manusia, dan bisa berubah bisa saja dalam bentuk hewan, ya, seperti burung, ya, seperti khayalan malaikat, ya, ya, dia bentuknya manusia tetapi pakai sayap, dan malaikat yang dikhayalkan. Jadi mereka membuat patung tersebut sebagai simbol malaikat, karena malaikat tentu mulia. Jadi yang disembah, benda yang disembah itu adalah simbol-simbol dari makhluk Allah yang mulia. Kalau itu manusia maka dia yang mulia, kalau selain manusia berarti malaikat, ya, berarti malaikat. Kemudian juga bisa saja matahari jadi wathan, berhala, ya, bisa saja bintang jadi berhala di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menyembah bintang ada di zamannya, yang menyembah bulan ada di zamannya, yang menyembah matahari ada di zamannya. Jadi penyembah matahari bukan muncul di akhir zaman saja, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah bintang sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia buktikan bahwasanya sesembahan itu semua tidaklah benar, batil, dengan cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Ya. Jadi itu tentang beberapa hal yang disebutkan di dalam bab ini, dan menjual semua itu haram. Hasilnya haram. Jadi pengrajin berhala dari kaum muslimin berhati-hati. Dia tukang misalnya. Ya. Kemudian terjadi kontrak untuk membangun sarana ibadah. Ini sudah tentu sarana ibadah selain dari agama Islam. Nah, kemudian di sana dibuat di samping membuat sarana ibadah ini juga ta'awun alal ismi wal udwan. Kemudian membuat simbol penyembahan kepada selain Allah ini juga termasuk hasil yang haram. Berdasarkan hadis-hadis yang akan kita pelajari di bawah bab ini. Kita hadisnya sudah kita baca tadi, yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan sesungguhnya saya atau dia mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi Jabir mendengar langsung sabda Nabi ini. Di mana dia mendengarnya? Di Mekah. Kapan? Pada penaklukan kota Mekah. Tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah penaklukan kota Mekah. Jadi menunjukkan bahwasanya Jabir benar-benar menyimpan dalam memorinya dengan kuat ilmu ini. Dia menjelaskan di mana dia mendengar dan kapan dia mendengarnya, seperti yang diceritakan di sini. Dia mendengar Nabi SAW pada tahun penaklukan kota Mekah, tahun ke-8 Hijriah, dan beliau ketika itu berada di Mekah. Apa kata Nabi? Inna Allaha wa Rasulah. Ini hadisnya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Kenapa digabungkan antara Allah dan Rasul dalam masalah pengharaman? Karena yang diharamkan oleh Allah sudah pasti diharamkan oleh Rasul. Dan yang diharamkan oleh Rasul itu adalah pengharaman Allah. Karena Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa rasulah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, harrama, telah mengharamkan, bai'al khamri, menjual khamar. Dan ini hanya sebatas pengulangan penegasan, karena sebelum-sebelumnya sudah ada. Ya, bahkan ketika dalam dua bab yang sebelum ini, ya, atau bab sebelum ini, setelah pengharaman khamar turun ayatnya, kemudian Nabi SAW setelah itu tidak lama dihadiahkan khamar yang banyak. Kemudian Nabi bertanya, apakah belum engkau ketahui bahwasanya Allah telah mengharamkan khamar? Kata orang ini, tidak. Maka dia menyuruh seseorang untuk menjualnya. Kata Nabi SAW, innal ladhi harrama syurbaha harrama bai'aha. Karena sesungguhnya zat yang telah mengharamkan meminumnya, dia juga telah mengharamkan menjualnya. Itu jauh sebelum hadis ini. Ya, jauh sebelum hadis ini. Karena pengharaman khamar itu jauh dari sebelum penaklukan kota Mekah. Ya. Jadi ini hanya sebatas penegasan untuk pengharaman khamar. Kemudian wal maitah. Ya, sungguhnya Allah telah mengharamkan menjual khamar dan bangkai. Jadi bangkai ini masuk dalam hadis ini langsung. Menjual bangkai. Ya. Dan bangkai telah kita ketahui tadi, ya, hewan-hewan yang halal dagingnya tetapi penyembelihannya tidak syar'i, bangkai. Apalagi kalau yang haram dagingnya, tentu seperti yang akan berikut ini, wal khinzir. Dan Allah juga mengharamkan menjual babi, wal asnam, dan menjual berhala. Menjual berhala besarnya seperti itu, menjual jasa membuat berhala. Ya, menjual berhala itu menjual berhala kepada orang yang menyembahnya. Ya, ini juga haram uang hasil dari penjualan tersebut. Faqila, berarti ada empat di sini: khamar, bangkai, babi, berhala. Faqila ya Rasulullah. Di saat itu kata Jabir, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? Ya, lemaknya. Ya. Bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? Lemak bangkai ini ya Rasulullah, fa innahu yutla bihas sufunu, bisa dipungsikan untuk meminyaki kapal, menutup celah-celahnya agar tidak ditembus oleh air ketika dia sudah dipungsikan. Jadi papan yang disusun kemudian nanti diantara cara untuk menutupi celah-celah atau lubang-lubang yang ada pada kapal ini, digunakanlah lemak, minyak lemak. Ya. Kemudian wayudhan bihal julud, dan juga lemak-lemak ini bisa digunakan untuk melumuri kulit yang digunakan untuk bejana, proses pembuatan sepatu misalnya, atau proses pembuatan tempat minum, karena dahulu tempat minum juga dibuat dari kulit. Jadi untuk melunakkannya, maka bisa dipungsikan lemak tadi. Jadi ada fungsinya, ada pemanfaat pemanfaatan yang lain. Dan juga wayastasbihu bihannas, dan orang bisa menggunakannya sebagai lantra untuk lampu, ya, untuk lampu. Yastasbihu bihannas, ya. Kalau dahulu saya masih kecil-kecil, masih ada penggunaan damar sebagai lampu di kampung saya, ya. Waktu apalagi kalau di ladang-ladang itu biasanya damar digunakan untuk penerangan, ya. Di hutan-hutan itu banyak sekali ditemukan damar. Intinya lemak pun demikian, digunakan untuk minyak untuk menghidupkan api, ya. Ya, ini berbagai macam fungsi lemak yang bisa digunakan, yang bisa diambil dari bangkai, ya. Lalu bisa difungsikan untuk mengambilnya kemudian dijual, ya, dijual atau secara mutlak dimanfaatkan. Ya, lemak bangkai tadi bisa fungsinya untuk meminyaki kapal atau kemudian juga untuk kulit, untuk menjadi lampu penerang. Itu manfaat-manfaat dari lemak-lemak yang bisa diambil dari bangkai. Ini pertanyaan para sahabat, apakah bisa diambil kemudian dijual atau dimanfaatkan? Kenapa saya artikan dijual dan dimanfaatkan? Karena nanti akan ada perbedaan pendapat antara mazhab. Mazhab Syafi'i menurut Imam Nawawi dalam usarahnya itu berpendapat bolehnya memanfaatkan, tapi tetap menjualnya diharamkan. Boleh dimanfaatkan untuk sekedar manfaat pribadi, ya, daripada terbuang begitu saja bangkainya, ya. Boleh dimanfaatkan untuk hal-hal tersebut, tetapi pemanfaatan saja. Adapun menjualnya mutlak haram menurut mazhab Syafi'i. Adapun jumhur ulama itu menggunakannya secara mutlak tidak dibenarkan, pemanfaatannya juga tidak dibenarkan. Jadi kata dalam hadis nanti Nabi SAW ketika ditanya tentang itu, dia mengatakan la huwa haram, la tidak itu haram. Nah, itunya tadi yang diperselisihkan oleh ulama, apakah itunya tadi adalah menjual atau memanfaatkan. Kalau yang mengartikan menjual seperti mazhab Syafi'i, maka memanfaatkannya boleh. Tetapi kalau yang mengartikan la di situ huwa haram, itu haram adalah memanfaatkannya, maka mutlak memanfaatkan dan menjualnya haram. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian qala Rasulullah SAW, setelah Nabi tegaskan bahwasanya itu haram dengan dua versi memberikan makna tadi dalam mazhab para ulama, kemudian Nabi SAW bersabda, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ketika dia menjelaskan itu haram, قاتل الله, ini penegasan, قاتل الله, Allah melaknat atau mengutuk اليهود, orang-orang Yahudi. Memang orang-orang Yahudi orang-orang yang terlaknat, selalu dilaknat oleh Allah karena hal-hal yang melampaui batas yang mereka lakukan. Bahkan mereka terkadang melecehkan Allah, ya. Mereka melecehkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang diceritakan oleh Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu bakhil, ya. Allah itu kikir, ya. Maghlula arti tangan Allah itu terbelenggu, tergenggam terus, tidak memberi. Kata Allah mengutuk mereka, ghullat aydihim, terbelenggulah tangan-tangan mereka, tertahanlah tangan-tangan mereka, dan dilaknat mereka lantaran ucapan tersebut. Ini orang Yahudi selalu dilaknat oleh Allah karena pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Nabi, qatalallahu alyahud, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Inna Allah azza wa jalla lamma harrama alaihim shuhumaha, Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan atas mereka lemak. Jadi mereka orang Yahudi itu benar-benar sempit agamanya, disempitkan oleh Allah. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 146 atau 56, ya, Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina hadu harramna alaihim وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كل ذي ظفر ya. Dalam surat kita lihat ini diantara maksud dari ayat ini di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hewan yang mereka sembelih itu tidak semuanya yang halal mereka fungsikan, mereka gunakan, mereka manfaatkan. Ya. Wa'alal ladzina hadu 46. Al-An'am 46. Wa'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur. Terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan semua yang memiliki kuku. Jadi burung tidak boleh mereka makan, haram. Ya. Wa minal baqar wal ghanam, dan dari hewan sapi dan kambing kami haramkan atas mereka lemak-lemaknya. Ya. Jadi karena ini mereka selalu ingin menyempit-nyempitkan agama, maka mereka Allah berikan apa yang mereka inginkan. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak-lemak yang ada di punggung sedikit, kan biasanya atas punggung hewan itu ada lemak, itu yang halal. Kemudian yang ada di perutnya, lemak-lemak yang ada di perut, kemudian yang au makhtalata bi'adham, atau lemak-lemak yang bercampur dengan daging, itu kan sudah untuk dipisahkan. Selain dari itu haram mereka gunakan, tetapi ternyata mereka tetap membangkang. Ya, mereka fungsikan lemak tadi, mereka sudah tahu itu halal, haram, tetapi mereka, kata Nabi SAW, ajmaluh, mereka cairkan, mereka jadikan minyak. Ya, lemak tadi mereka cairkan dan mereka jadikan minyak. Tsumma ba'uhu, kemudian mereka jual. Jadi ketika mereka nyembeli sapi, ternyata semuanya mereka habiskan. Yang sampai-sampai yang diharamkan oleh Allah dalamnya, dalam daging, dalam hewan sapi atau kambing itu, mereka, yaitu lemaknya, mereka jadikan minyak, kemudian mereka jual. Ya, mereka jual. Fa'akalu thamanahu, dan mereka manfaatkan hasil penjualannya, uang hasil penjualannya. Ya, ini membuat orang-orang Yahudi dikutuk oleh Allah. Penyebabnya mereka melakukan hila. Kami kan tidak memakan lemak. Ya. Kami hanya jadikan dia minyak, kemudian kami jual. Yang kami makan kan hasil penjualannya saja. Masa uang dibelikan makanan haram. Ya, jadi ini yang dilaknat oleh Nabi SAW. Qatalallahu al-Yahud. Jadi ini alasan Nabi dengan tegas bahwasanya memungsikan babi atau bangkai untuk diambil lemaknya, ya, untuk diambil lemaknya sebagai minyak untuk membuat kapal, ya, atau minyak untuk melunakkan kulit, atau minyak untuk membuat lampu penerangan, ini semuanya diharamkan. Dan Nabi mengatakan la huwa haram, tidak, itu semua haram. Kemudian Nabi tegaskan lagi dengan mengutuk orang-orang Yahudi yang melakukan hal yang sama. Jadi kaum muslimin jangan sampai melakukan hila, memanipulasi apa yang diharamkan oleh Allah. Ada upaya-upaya sekarang ini ke sana, mengikuti langkah-langkah Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mencari ikan di hari Sabtu, mereka buat upaya untuk membuat hila terhadap larangan Allah. Mereka pasang perangkap ikan di hari Jumat, kemudian mereka ambil nanti di hari Ahad. Jadi mereka mengatakan kami tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Kami tidak menangkap ikan di hari Sabtu, tetapi justru kami pasang di hari Jumat dan kami ambil di hari Ahad. Apa larangannya di sana? Jadi ini hanya sekedar membuat rekayasa untuk melanggar larangan Allah. Banyak orang yang sekarang seperti itu. Ya, membuat rekayasa-rekayasa tertentu untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la huwa haram. Tidak bisa dilakukan hal itu semua karena itu haram. Kemudian Nabi tegaskan dengan qatalallahu al-yahud, innallaha lamma harrama alaihim suhumaha ajmalu, itu artinya membuat dia minyak, menjadikan dia minyak, kemudian dijual, kemudian hasil penjualan minyak lemak tadi mereka manfaatkan. Dan ternyata ini haram. Ya, dan bahkan membuat mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin harus berhati-hati. Nabi ceritakan tentang Yahudi tadi dan pengkutukan melaknat orang Yahudi tadi untuk peringatan, sebagai peringatan bagi umatnya agar tidak mencontoh apa yang mereka lakukan. Ini hadis satu-satunya yang bisa kita baca pada kesempatan ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis ini tampak oleh kita larangan yang tertera di dalam bab. Haramnya menjual khamar, ada dalam hadis ini. Haramnya menjual bangkai, ada dalam hadis ini. Ada haramnya menjual babi, ada dalam hadis ini. Haramnya menjual berhala juga ada dalam hadis ini. Jadi kalau ada hewan-hewan ternak kita mati, jangan dijual. Ya. Nanti saya menjualkannya untuk beli baterai. Ada alasan sebagian kaum muslimin, karena bukan saya makan, Ustaz. Ya, memanfaatkan penjualan itu yang, karena hasil penjualan itu yang haram. Apapun fungsinya. Ya, bukan hanya sekedar memakannya. Jadi bagaimana caranya, Ustaz? Ya, dikuburkan. Dikuburkan. Ya. Ini menurut pendapat yang tadi, pendapat jumhur ulama. Tetapi menurut pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, boleh dimanfaatkan. Misalnya daging kambing yang sudah apa itu dipotong cincang-cincang, sebanyak-banyaknya campakkan dalam kolam. Ya. Ini menurut mazhab Syafi'i boleh. Ya, karena bukan untuk mengambil menjualnya, bukan, tetapi untuk memanfaatkannya. Ini yang saya maksud dari menceritakan perbedaan pendapat para ulama tadi. Tetapi jumhur ulama mengharamkan mutlak, baik itu memanfaatkannya atau menjualnya. Ya, ya, ini untuk diketahui tentang perbedaan pendapat para ulama mazhab dalam hal ini. Dan sampai di situ pelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.